aku. Ya ya ya. Aku Jess. Jess. Bukan kamu. Kalau duet sama kamu mah biasa. Ya udah, kamu buktiin duet sama dia. Bagus atau enggak, nanti aku mau duet sama Mita. Boleh enggak, Mit? Boleh, boleh. Oke. Okay. Jess dan Nagita Slavina. Halo. Kita nyanyi, Mita. Ya. Kita lebih bagus dari dia. Ayo. Mbak Gigi, misi. Gak usah. Mbak Gigi, misi ya, Mbak Gigi. Kita pulang aja. Udah, sono pulang. Kita nyanyi lagu apa? Cinta yang kutunggu. Emang kamu yang kutunggu. Aku menunggu kamu memang, Mita. Karena lagu kamu bagus-bagus.